Yang ayat yang sebelumnya Allah memerintahkan kum ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andhir, bangun dan berikanlah peringatan, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Kata Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As'adzi rahimahullah, dari ayat yang kelima ini, warrujza fahjur, ar-rujza fahjur, yahtamil annal muradu birrujzi, yang dimaksud dari ar-rujzu, kekejian, itu ada dua. Yang pertama, al-asnam wal-awsan. Yang dimaksud ar-rujzu yang pertama adalah berhala dan patung-patung. Allati ya'ubidat ma'allah, yang di zaman tersebut Rasulullah SAW pertama diutus berhala di mana-mana. Orang-orang Quraisy, mereka menyembah berhala dan patung-patung. Disuruh ar-rujza fahjur, tinggalkanlah. Yang diibadai selain Allah, wa amarahu bitarkiha, Nabi disuruh meninggalkannya, wal bara'ati minha wa mimma nusiba ilaha, dan berlepas diri darinya, dan berlepas diri dari apa setiap ucapan dan perbuatan yang disandarkan, min qaulin wa amalin, kepadanya, dari ucapan atau perbuatan yang kepadanya. Yang pertama, patung-patung dan berhala yang diibadahi selain Allah. Mana yang kedua? Wa yahtamilu annal muradu bil rujzi a'malu syarri kulluha, yaitu seluruh amalan, perbuatan, ucapan yang buruk. Fa yakunu amran lahu bitarkid dunub. Di sini diperintahkan untuk meninggalkan seluruh dosa. Saghiraha, saghiriha wa kabiriha, baik dosa itu kecil maupun besar. Zahiriha wa batiniha, yang tampak maupun tersembunyi. Wa yadkhulu fi dzalika syirk, termasuk terbesar dari dosa adalah kesyirikan dan yang selainnya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, yaitu dua makna. Jadi semua dosa, di antaranya makna yang pertama adalah khusus kepada berhala dan patung, disuruh meninggalkan. Kita lanjutkan. Wala tamnum tastaksir. Ayat yang ke-6. Wala tamnum tastaksir. Dan janganlah engkau memberi sesuatu tastaksir, untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Wala tamnum, janganlah engkau memberikan kenikmatan, memberikan sebuah kebaikan, tas takdir, untuk mendapatkan feedback, untuk mendapatkan balasan, bahkan balasan yang lebih baik. Ai la tamnun 'alan nasi bima astaita ilaihim. Jangan engkau menyebut-nyebut pemberianmu kepada manusia apabila engkau berikan kepada manusia. Minan ni'ami ad-diniyah wa dunyawiyah, baik kenikmatan itu dunia maupun diniyah. Ya, kenikmatan pemberian itu berupa harta, hadiah, makanan, minuman, pakaian, alat-alat rumah tangga, atau pemberian, atau bentuknya seorang guru kepada muridnya telah mengajari agama, telah mengajari perkara-perkara diungkit-ungkit agar ingin mendapatkan balasan yang baik, balasan yang lebih baik, lebih banyak. Fatatakabbaru bitilkal minnah, maka orang yang telah memberi itu merasa bangga. Fatarolakal fadla alaihim bi ihsanik, atau menganggap dirinya lebih mulia atas orang lain yang telah diberi atas pemberian tersebut. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir. Bal ahsin ilan nasi mahma amkanak, bahkan berbuatlah baik semampumu kepada orang lain, semampu kita. Wansa ihsanak, lupakanlah yang telah engkau berikan kepada manusia berupa kebaikan. Wala tatlub ajrahu illa minallah, jangan kau memohon, mengharap kebaikan dari mereka kecuali hanya mengharap dari Allah berupa pahala yang besar. Baik itu berupa kebaikan tenaga, baik itu kebaikan berupa harta, baik itu berupa ilmu, maka kita harapkan itu semua balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'al man ahsanta ilaihi wa ilaihi wa ghairahu ala haddin siwa. Waja'al, jadikanlah, harapkanlah balasan hanya kepada Allah, dan perlakukanlah orang yang kamu beri tadi sebagaimana orang yang tidak engkau pernah beri. Jadi ya sudah, anggap saja itu sudah kebaikan. Perlakukan orang yang telah engkau beri sama orang yang tidak kau beri sama. Mungkin kalau kita tidak pernah ngasih kebaikan pada orang lain, ya tidak ada rasa ikatan. Tapi kalau sudah pernah sering, mungkin, wah ini orang sering tak kasih. Biasanya, tapi orang yang sering dikasih juga merasa utang budi. Jadi kita gak usah ingat-ingat kebaikan kepada manusia, mengharap balasan. Waqad qila, dan disebutkan sebagian ulama, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullah, inna makna hadza, maksud dari wala tamnun tastakthir, la tukti ahadan syai'an, jangan engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, wa anta turid, dan engkau menginginkan, ayyuka fi aga alaihi bi aksari min, agar orang yang kamu kasih itu memberikan balasan dengan suatu yang lebih banyak. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Kita nyumbang di suatu tempat, orang nikahan mungkin, orang yang sakit mungkin, atau orang yang sedang, dengan balasan nanti kalau pas saya pas punya hajat atau pas saya sakit, dia semoga saja nyumbangnya lebih banyak. Ini juga kurang bagus. Sudah sumbang selesai, tidak usah mengharap balasan orang lain. Fayakunu hadza khasan bin nabi, dan ini adalah larangan khusus bagi larangan khusus dari Rasulullah SAW. Di antaranya saya nukilkan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, innama nuhina an natluba bil ata iwadan aktsara min, hadis riwayat Muslim. Inna manuhina, kami dulu dilarang oleh Nabi dari Ubadah bin Samit, annatluba bil ata, untuk memberi sesuatu dengan mengharapkan balasan, iwadon balasan aksar min, mengharap biar dapat feedback, balasannya lebih banyak. Ini hadis riwayat Muslim. Adapun hadis yang lainnya dari Imam Ahmad, rawahu Ahmad, dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasil akhaka bima yuhibbu ayyukafi aka alaih, jangan engkau memberi sesuatu kepada saudaramu dengan niatan agar membalasmu atas pemberian itu. Engkau memberi suatu niatan membalas yang lebih baik. Tentunya Allah SWT pun memerintahkan dalam surat Al-Ihsan, Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberi makanan kepada manusia, memberikan hadiah, memberikan kebaikan, memberikan apa yang kita punya dari sebagian rezeki dari Allah SWT. Nut'imukum liwajhillah. Karena Allah. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak menginginkan sedikit pun balasan wala syukura atau ucapan terima kasih. Al-Insan ayat 9 menunjukkan bahwasanya kalau kita memberikan sesuatu kebaikan manusia, ya jangan mengharap jazaan, balasan yang setimpal au syukura atau terima kasih. Kalau ada orang tidak membalas kebaikan kita dengan ucapan terima kasih, ya sudah. Itu bukan ranah kita. Kita hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Ini dua ayat yang kita bahas dari surat Al-Muzammil ayat yang ke-5 dan yang ke-6. InsyaAllah pada pertemuan yang datang kita akan bahas kembali pada ayat yang ke-7 dan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.